bercanda dan memelukku, terbayang senyummu. Namun kau tak di sini menemaniku seperti saat indah dulu. Tuhan tolong pertemukanku seorang yang tulus mencintaku. Ku telah lelah jika terus mencari, namun selalu berakhir luka. Tuhan berikanlah kekasih seorang yang ikhlas mencintaku. Ku berharap ini yang terakhir berkisah tentang kegalauanku. Berharap mimpi indah terukir mesra, mencari penggantimu bukanlah hal mudah bagiku. Terbayang indahmu, namun ku telah sendiri tanpa kehangatan dan dulu setia menemani. Tuhan tolong pertemukanku seorang yang tulus mencintaku. Ku telah lelah jika terus mencari, namun selalu berakhir luka. Tuhan berikanlah kekasih seorang yang ikhlas mencintaku. Ku berharap ini yang terakhir berkisah tentang kegalauanku. Tuhan tolong pertemukanku seorang yang tulus mencintaku. Ku telah lelah jika terus mencari, namun selalu berakhir luka. Tuhan berikanlah kekasih seorang yang ikhlas mencintaku. Ku berharap ini yang terakhir berkisah tentang kegalauan.